بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، halaman 71 itu pada surah Fatir. Sudah dapat semua? Ini kan? Itu firman Allah Subhanahu wa taala. وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما لا يملكون من كتمير. الله تعالى berfirman, yang demikianlah itulah Allah Rabb kalian, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. والذين تدعون من دونه, dan yang kalian sembah selain Allah tersebut, selainnya, ternyata mereka tidak memiliki min kitmir, walaupun setipis kulit ari sekalipun. In tad'uuhum la yasma'una du'aakum. Jikalau pun kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mampu mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajaba lakum. Seandainya mereka pun mampu mendengar, mereka tidak dapat pula mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka pun akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Taib. Ya. Fadal, Syekh Anwar baca. Wala syarifu rahimallah. Fasamma du'a'uhum lahum syirkan. Fasamma du'a'uhum lahum syirkan ma'annahum lam yada'uhum illa li'annahum syufa'a'u ma'da'uhum li'annahum yamlikuna ad-durra wal-naf'ah au yahlukuna au yadukuna bal qalallahu anhum innahum qalu ma na'buduhum illa liyukarribuna ilawai zulfa wa qalu ha'ulai syufa'a'una indawahi fakafarhum bidalika wa hum lam ya'taqidu illa annahum syufa'a'u wa muqarribuna wa lam yaz'umun annahum yahlukuna aw yarzukuna aw yanfa'una aw yadurruna. Maka asamma doa, maka Allah menamakan doa mereka kepada sembahan mereka tadi, yang mereka berikan kepada sesembahan mereka kepada para wali, orang soleh, Allah namakan itu sebagai sebuah kesyirikan. Ma'annahum lam yada'uhum illa li'annahum syufa'ahu. Padahal mereka, padahal mereka tidaklah berdoa kepada sembahan mereka tadi, tidaklah mereka menyeru kepada sembahan mereka tadi, melainkan hanya mengharapkan karena sembahan-sembahan mereka tadi adalah pemberi syafaat mereka. Pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Mada'uhum li'annahum yamlikuna ad-durra wal naf'a. Tidaklah mereka berdoa kepada sembahan-sembahannya tadi dari kalangan wali orang soleh, karena wali-wali orang soleh tersebut memiliki manfaat mudarat, atau dapat menciptakan atau dapat memberikan rezeki. Tidak demikian. Namun dikarenakan apa? Keyakinan musyrikin bahwa wali-wali orang-orang soleh yang telah mati, yang mereka berikan persembahan hanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah atau akan menjadi pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Bukan karena keyakinan wali itu penguasa, pencipta dan seterusnya. Bal qala Allahu anhum innahum qalu, bahkan Allah berfirman tentang mereka, sesungguhnya mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan mereka berkata, haula'i syafa'una indallah. Dan mereka pun juga berkata bahwa para wali, orang-orang saleh yang mereka sembah ini adalah pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Fakaffarhum bidzalik, maka Allah tetap mengkafirkan mereka dengan hal tersebut. Wa hum lam ya'taqidu illa annahu syafa'u muqarribu. Padahal mereka tidaklah meyakini melainkan bahwa wali-wali yang mereka berikan ibadah tadi hanyalah sebagai pemberi syafaat mereka kepada Allah dan yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Dan mereka tidaklah meyakini bahwasanya wali-wali itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan manfaat atau yang memberikan mudarat. Nah, fadal berikutnya. Nah, masbuk. Qala ta'ala. Qala ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sammahum kadabatan kafaratan. Fahada yadulu ala anna ibadatakum iyahum litalabit takhribi anahu kufrun mariddatun. Walau maqalu innahum yakhlukuna au yarzukuna. Idza da'awhum wastaghathu bihim wa nadaru lahum wa zabahu lahum liqasdi qurbati annahum yuqarribunahum hada huwal kufru alladhi fa'alahu musyrikuna wa lihada sammahum kadzabatan kafaratan kadzabu fi annahum kadzabu fi annahum yuqarribunahum ila Allahi wa kafaru bi hadzal amali. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan yang orang-orang yang mereka jadikan sebagai pelindung selain Allah dari kalangan wali, orang soleh, mereka mengatakan, mana na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar wali-wali orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, Allah yang akan menghukumi di antara mereka. Fima hum fihi yakhtalifun, terkait apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar, Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang pendusta yang kafir. Sammahum kadzabatan wa kafaratan, maka Allah menamakan mereka sebagai para pendusta dan orang-orang kafir. Fahada yadulu ala in anna ibadatahum, maka ini menunjukkan bahwasanya peribadatan mereka iyahum yang diperuntukkan kepada orang-orang soleh tadi. Litalabit taqribi, yang hanya untuk meminta agar mereka didekatkan kepada Allah. Annahu kufrun wa riddatun, kata Syekh bin Baz, itu adalah kekafiran dan kemurtadan. Walau ma qalu innahum yakhluquna wa yarzuquna, walaupun mereka tidak mengatakan bahwasanya sembahan mereka tadi berupa wali, orang soleh, dapat menciptakan, dapat memberi rezeki, tidak, mereka tidak menyatakan demikian. Ya. Idza da'awhum wastaghathu bihim wa nadaru lahum, nah ketika mereka berdoa kepada mereka, beristighosah kepada mereka, bernazar untuk mereka, wa dzabahu lahum liqasdil qurbati, dan menyembelih untuk mereka dengan maksud tujuan mendekatkan diri. Annahum yuqarribunahum, bahwa orang-orang soleh ini akan mendekatkan mereka. Hadza wal kufru alladhi fa'alahu al musyriku, maka inilah kekufuran yang dahulu dilakukan oleh kalangan musyrikun. Walihada sammahum kadzabatan wa kafaratan, oleh karena itu Allah menamakan mereka sebagai orang para pendusta dan orang-orang kafir. Kenapa mereka dinamakan pendusta? Kadzabu fi annahum yuqarribunahum ila Allah, karena mereka berdusta terkait klaim mereka bahwasanya wali-wali orang soleh ini akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tidak ada demikian. Kenapa Allah mereka nyatakan sebagai kafir? Kafaru, karena mereka kafir bihadzal amali, dengan sebab amal perbuatan mereka ini yang memberikan peribadatan kepada selain Allah. Nah, terus lanjut berikutnya. Coba nugrahan, baca nugrahan. Bismillah. Summa qala asy-syekh rahimahullah ta'ala, Waqala ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu illa inna rabbihi innahu la yuflihul kafirun. Sama'hum kufaran wa hum ma'abaduhum li'annahum yanfa'una aw yaduruna aw yastaqilluna bi jalbi an-nafi aw dafi ad-darri aw yakhluquna wa innama abaduhum li'annahum bi zahmihim yuqarribunahum ila Allahi zulfa wa yashfa'una lahum indahu. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idha hushiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Fahadihi amatun lil anbiya'i was salihin wa ghairihim. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang berdoa kepada ilah yang lain, sembahan yang lain di samping berdoa kepada Allah, la burhanalahu bihi, yang tidak ada bukti keterangan burhan baginya, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungannya nanti di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun. Lihat, Allah namakan mereka sebagai orang-orang kafir. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang kafir tersebut yang berdoa kepada selain Allah di samping mereka berdoa kepada Allah. Kata Syekh bin Baz, sammahum kuffaran. Allah menamakan mereka sebagai orang-orang kafir. Wa hum ma'abaduhum li'annahum yanfa'una wa yadurrun. Padahal mereka tidaklah berdoa. Allah Syekh menyatakan beribadah, karena doa adalah ibadah. Mereka tidaklah beribadah kepada orang-orang soleh tadi, karena orang soleh tadi bisa memberikan manfaat atau mudarat. Aw yastakiluna bijalbin naf'i, atau mereka dapat secara mandiri memberikan manfaat, aw daf'id dur, atau menolak mudarat, aw yakhluquna, atau dapat menciptakan. Innama abaduhum, namun mereka para musyrikin ini menyembah para wali, beribadah kepada para wali, li'annahum yazbizamihim yuqarribunahum ilallahi zulfa. Karena mereka, para wali ini, menurut prasangka mereka ini, dapat mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, wa yashfa'una lahum indah, dan dapat memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Qala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah?" Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, "Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah?" Yang selain Allah tersebut ternyata tidak mampu mengijabah doa mereka sampai hari kiamat pun. "Wa hum 'an du'aihim ghafilun." Sedangkan yang diibadahi tadi pun ternyata lalai dari doa yang disodorkan kepada mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a, dan ketika manusia dikumpulkan, maka mereka yang diibadahi ini, wali-wali, orang saleh yang diibadahi ini, akan menjadi musuh untuk mereka, para penyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka yang disembah ini akan mengingkari kafirin, mengingkari persembahan yang diberikan kepada mereka. Fahadihi ammatun lil anbiya'i was-salihin wa ghairihim. Maka ini umum, mencakup apakah yang diberikan ibadah berupa doa tadi, apakah para nabi, orang soleh, dan yang lainnya. Lihat, itu ada footnote nomor 1 ya, panjang di situ. Coba siapa? Arga, baca Arga. Ini perkataan bilang siapa ini, berarti di putnat? Hah? Syekh Al-Fihri, murid dari Syekh bin Baz yang mengumpulkan risalah ini. Ah, terpada. Jarab. Kecekin dikit suaranya. Jarab baini wa baina ahli rafidatil isnai. Jarab baini wa baina. Ahli rafidatil isnai asyariyatun. munadharatun jarabaini wa bainahum jarabaini wa baina ahadir rafidah, telah terjadi antara diri saya dan salah seorang dari rafidah, rafidah yang isna asyariyah, ini rafidah yang ada di Iran, ya, telah terjadi antara saya dan salah seorang rafidah munadharatun, sedikit dialog, diskusi, haula istighatsati bihim, yaitu seputar istighosah mereka bisolihin kepada Rasulullah. Kultulah, kata Syekh Fikri. Saya berkata, bertanya kepadanya, hal tujawizuna doa as-solihin wal istighosah tabihim, apakah kalian memperkenankan berdoa kepada orang soleh dan beristighosah kepada mereka? Waqala na'am, kata si Rafidi tadi, iya boleh. Ya. Terus, kultulahu hal hada khusbun bil-arim mati isna'i Asyara. Asyara. Kata Syekh Al-Fihri bertanya lagi, hal hada khasun, apakah pembolehan itu? Boleh berdoa, boleh beristighosah kepada orang soleh, itu khusus untuk imam-imam yang 12 dari imam Syiah, atau untuk seluruh orang soleh? Terus? Kata dia, ini untuk semua, lil jami'. Terus? Kata Syekh Al-Fihri, apakah orang soleh tersebut yang masih hidup atau yang sudah orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal? Kata si Rafidah tadi, iya, yang masih hidup dan sudah meninggal. Subhanallah. Terus? Apakah saya katakan Allah ya al hadirin wal ghaibin? Apakah orang yang masih hidup itu yang hadir atau yang tidak hadir? Kata dia si Rafidah tadi, iya, dimintai juga doa istighosah kepadanya. Terus? Kata si Al-Fihri, apakah ini mencakup juga orang soleh dari kalangan jin? Kata si Rafidah ini, iya, masya Allah, ini musyrikin tulen dia. Terus? Kata si Al-Fihri, kalau begitu apa perbedaan antara kalian dan musyrikin terdahulu? Ya, kalian semuanya ini sama-sama berdoa kepada selain Allah. Terus? Kata si Rafidah tadi, loh, orang musyrik zaman dahulu kan berdoa kepada selain Allah secara tersendiri, ya, mereka berdoa kepada secara tersendiri anillah, ya, dari Allah, ya, terus kata si Rafidah ini, adapun kami, ya, kami berdoa kepada mereka, kepada orang-orang soleh ini dengan perantara, dan kami meyakini bahwasanya mereka, orang-orang soleh ini, akan memberikan kepada kami dengan apa yang Allah lebihkan kepada mereka berupa kesolehan, ketakwaan dan seterusnya. Terus? Perhatikan. Maka kata Syekh Al-Fihri, la dalila ala annahum yad'una al-asnama istiqlalan. Oh, enggak ada dalilnya. Orang musyrikin Quraisy mereka berdoa, beribadah kepada berhala mereka secara tersendiri, ya. Bal yad'unaha biwasitatin. Bahkan mereka berdoa kepada, ya, berhala-berhala tadi dengan wasito, berdasarkan firman Allah, liqarribuna ila Allahi zulfa, agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah tidak menyatakan agar Allah memberikan kepada kami, ya, agar orang apa liqarribuna, agar berhala-berhala ini memberikan kepada kami istiqlalan secara tersendiri mandiri, tidak, tapi mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Terus dan berdasarkan juga firman Allah, syufa'auna indallah, agar mereka beribadah karena mereka meyakini orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat mereka di sisi Allah. Terus? maka perhatikanlah fata'amal qawlahum, maka perhatikanlah ucapan mereka orang-orang musyrikin tadi, indallah ya, indallah syafa'una indallah, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Terus terus aku berkata lagi kepada si Rafidah tadi, kata Syekh Al-Fihri, mana tadi? Kultulahu halil anbiya wal a'imatu, apakah para nabi dan para imam itu kedudukannya sama dengan Allah Ta'ala dan taqaddasa, Allah yang maha yang tinggi dan maha suci, amhum dunallah, ataukah mereka di bawah kedudukan Allah? Terus nah, kata si Rafidah tadi, oh enggak, para nabi orang soleh itu di bawah kedudukan Allah. Terus faqultu jidan antum aibadi al-awsani sama bisakuna indunillahi fabuhita alladhi kafar. Kalau kata si Abiri, kalau begitu kalian sama dong seperti ubad ka ubadil awsan, seperti para penyembah berhala, sama, kalian sama persis ya, kalian berdoa kepada selain Allah ya, sama mereka juga berdoa kepada selain Allah. Abu Bida, maka terdiamlah orang-orang yang kafir tadi. Terus wa mimma yadullu ala buthani tafsirihi liqawli ta'ala min dunillah ayat istiqlala qawluhu ta'ala walladhina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa fa akhbara Allahu ta'ala yuqarribuna ila Allah wa ma dhalika wasafahum Allah ta'ala fi nafsi al-ayati bi annahum ittakhadhu min dunihi awliya. Wa mimma yadullu ala batlani tafsir, dan diantara yang menunjukkan akan kebatilan tafsir si Rafidah tadi terhadap firman Allah min dunillah, ya min dunillah, pada selain Allah, itu walladzina takhadhu min dunihi min dunillah, pada selain Allah, istiqlalan secara tersendiri, dan firman Allah walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah, mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, maka Allah mengabarkan tentang mereka bahwasanya mereka mengucapkan liqarribuna ila Allah zulfa, agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa ma dzalika wasafahu Allah taala ya fi nafsil ayati, namun walaupun demikian Allah mensifati mereka, menceritakan tentang mereka di ayat itu sendiri, bi annahum ittakhadhu min dunihi awliya, bahwa mereka menjadikan wali pelindung selain Allah, selain Allah. Tayyib. Terus wal maqsudu. Ya, fadal dibaca sih. Ya, sama Zaki, baca Zaki. Ijma'u ahli ilmi qatibatin. Terus wal adillatu ala dhalika min qawlillahi azza wa jalla wa qawli rasulihi alaihi salatu wassalam wadihatun faqad taqaddama ba'duha, wa amma qawlu as-sa'ili ulaika qalu ma na'budu illa liqarribuna fa'tarafu bil ibadati walakin haulahi al-mutaakhirina ma yakunu innahum ya'budunahu walakinna yakununa innakum tabarukuna bihim fal-jawabu anna ayu qala i'tibaru bil-haqaiki wal-makna la bi-ikhtilafi al-fadhi fa'idha qalu ma na'budum wa innama natabaruku bihim lam yanfa'akum bidhalika ma damu fa'amu fi'al musyrikina min qablihim fa'in lam yusammu dhalika ibadatan bal yusammu sin fil madi sammawu tawassulan atau tabarukan wa ta'allaqu bi ghairillahi wa du'ail amwati wal anbiya'i was-salihin wadabhu wa ta'alluqu bi ghairillah wa du'aul amwat wal anbiya wa salihun wadabhu lahum aw sujudu lahum aw istighatsatu bihim qul dhalika ibadatun walau samuha khidmatan aw samuha ghayra dhalika li anna al ibarata bil ibrata ya anna al ibarata bil haqqi ibrah ibah ba'nya sukun ibrah ha baik. Maka maksudnya adalah anna ahlul ilm qatibah, bahwasanya para ulama seluruhnya, ya, qatibah seluruhnya tanpa terkecuali, qad ijma'u, mereka telah bersepakat bahwa barang siapa yang beribadah pada selain Allah, apakah itu sonam berhala, nabi, orang soleh, jin dan selainnya, fahuwa kafir mutlak, maka dia kafir secara mutlak. Walau kanal ma'budu nabiyan, walaupun yang diibadahi adalah ya, nabi, orang soleh, maka inilah ijma' para ulama seluruhnya. Wal adillatu ala dhalika, maka dalil-dalil atas hal ini adalah firman Allah, ya, dan juga sabda Nabi SAW, wadihatu, sangat jelas. Wa qad taqaddama ba'duha, telah berlalu sebagian dalil-dalil tersebut. Wa maqalu sa'ili, adapun ucapan penanya yang menanyakan, ulaika qalu, mereka kan orang-orang kafir berkata, ya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kalau begitu musyrikin ini fa'tarafu bil ibadah, mereka mengakui dong ibadah. Lakin haula, lakinna haula'i al-mutaakhirin, lakinna itu maksudnya. Ya, karena mutaakhirinya itu lihat mansub. Nah, tidak lain dia adalah badal dari isim lakinna, yaitu mana haula. Ya, namun mereka orang-orang yang belakangan tidaklah mengucapkan bahwasanya innahum ya'buduna. Ya. Walakin yaqulun innahum yatabarrakuna bihim. Kan beda. Kalau musyrikin ngaku, ya, kita enggak beribadah kok, cuman ini dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah. Sedangkan yang mutaakhirin kan enggak mengatakan demikian. Hanya menyatakan ini ngalap berkah saja kepada orang saleh. Ya, fal jawabu ayyu qala, maka kata Syekh bin Bas, jawabannya ialah al-i'tibaru, yang jadi acuan, patokan, bil haqa'iki, adalah hakikat, wal makna, dan makna, la bi ikhtilafil alfadhi, bukan berdasarkan perbedaan lafaz-lafaz, kata-kata. Fa idza qalu ma na'buduhum wa inna ma natabarraqu bihim, jika mereka mengatakan kami enggak beribadah kok kepada mereka, kepada orang-orang saleh, terusan apa tuh? Oh, udah selesai tadi daurahnya. Baru datang. Kenapa tadi enggak di-cancel? Iya, enggak berangkat ke Botok. Ah. Ya. Mana lagi tadi? Ah. Fa idza qalu ma na'buduhum inna ma natabarraqu bihim, kalau mereka berkata kami enggak beribadah kok kepada mereka, kami cuma ngalap berkah aja kepada mereka, kepada kuburannya, lam yanfa'hum dzalika, maka argumentasi seperti ini pun tidak memberikan manfaat untuk mereka, tidak menyelamatkan mereka dari kekufuran, madamu fa'ala fi'lal musyrikin min qablihim, selama mereka melakukan perbuatan seperti yang perbuatannya orang-orang musyrikin sebelum mereka. Wa illam yusammu, wa illam yusammu dzalika ibadatan, walaupun mereka tidak menamakan hal tersebut sebagai ibadah, ini cuma ngalap berkah. Bahkan mereka menamakannya sebagai tawassul atau tabarruk, ngalap berkah. Fa ta'alluq, maka bergantung hati bi ghairillah kepada selain Allah, berdoa kepada orang mati, para nabi, orang-orang saleh, wadabhu lahum, menyembelih untuk mereka, au sujudu lahum, atau sujud kepada mereka, atau istighosah kepada mereka, kullu dzalika ibadatun. Maka itu semua adalah bentuk peribadatan, walaupun mereka menamakannya sebagai khidmah. Khidmatan, oh ini kan cuma pelayanan, kita melayani orang-orang saleh semua. Atau mereka menamakannya dengan ghairu dzalik, selain hal tersebut, selain nama tersebut. Li'annal ibrah, karena yang jadi acuan bil haqa'iki adalah hakikat. La bil asma'i kama taqaddama, bukan dengan penamaan-penamaan sebagaimana yang telah berlalu. Lihat tuh di footnote. Nah, panjang kali ini. Nah, sampai 2 halaman. Nah, siapa dibaca ini? Ah, estafet dibaca. Siapa? Si ini Behar, Behar. Ya, baca Behar. Eh Behar, enggak ada tuh Behar. Mustafa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekh rahimahullahu taala, wa min syubhil musyrikin, wa min syubah. Syubah itu jamak dari syubuh, syubhat. Jamak muannats salimnya syubuhat. Ya, jamak taksirnya syubah. Wa min syubhil musyrikin al mutaakhirin fil jawabi an hadhihi al ayati, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila yuqarribuna. Qawlu ba'duhum inna Allah subhanahu, qawlu ba'dihim, mudahkan ilaih, qawlu ba'dihim inna Allah subhanahu innama hakama bisyirki ala man abada asyufa'a amma man min manda'a asyufa'a manda'a di syafa'ati, manda'a syufa'a di syafa'ati, man da'a asyufa'a li syafa'ati lahu inda Allahi faqad fahuwa lam ya'buduhum fala yakunu bidhalika musyrikan faqad ajabal al-allamatu asyahidu bi'innillahi Sulaimanu bin Ibnu Abdullah At-Tamimi an hadhihi syubhati wa qala rahimahullahu fi taysir mujarradu ittikhadhi syufa'i malzumun bi syirki wa syirku lazimun lahu kama anna syirka malzumun ditanakusi Rabbi huruf sadaq ditanakusi Rabbi subhanahu wa ta'ala watanakusi lazimun lahu daruratun sya'a ummun antum kenapa antum sya'a am aba, ah ingatnya um aja sya'a am aba ummun aja sya'a am aba ya sya'am aba wa ala hadha fasu'alu batilun min aslihi la wujuda lahu fil khariji fa inna ad-du'a'a ibadatun bal huwa mukhul ibadati fa idza da'ahum li syafa'ati faqad abadahum wa asyraka fi ibadatillahi sya'a am aba intaha. Terus Abi mislihi qala al-Qanuji Abu At-Tayyib fi din al-Khalisi. Tayyib barakallahu fiik. Nah, kemudian kata Syekh Al-Fihri berikutnya. Min syubahil musyrikin, di antara syubhat kaum musyrikin yang mutaakhirin, musyrikin mutaakhirin. Musyrikin milenial. Fil jawabi an hadhil ayah, yang ketika mereka menjawab mengomentari ayat ini, mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, ya, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lihat kata ini syubhat musyrikin milenial ni, innallaha subhana qawlu ba'dihim innallaha subhana innama hakama bisyirki ala man abada syufa'a. Allah subhanahu, lihat ucapan mereka tadi katanya. Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan musyrikin tadi yang menyatakan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala memvonis ya, hakama bisyirki, memvonis kesyirikan. bagi orang yang menyembah para pemberi syafaat. Amma man da'a syafa'ah, nah kalau berdoa disyafaati supaya dapat syafaat ya, indallahi di sisi Allah, faqat saja fa huwa lam ya'buduhum, itu namanya enggak beribadah kepadanya. Lucu ya. Nah, ini syubhat ini lucu nih, syubhat milenial. Ah, masyaallah. Ini lucu enggak? Dia lupa hadis Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kata mereka, itu kan mana'buduhum. Nah, itu yang diingkari Allah, yang beribadah kepada para pemberi syafaat, kepada para wali. Kita enggak beribadah, kita cuma berdoa, kata dia. Lucu ya. Ini syubhat milenial lucu-lucu ini. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Fala yakunu bidzalika musyrikan. Kalau begitu yang hanya berdoa, hanya tanda kutip, hanya berdoa kepada para pemberi syafaat yang mereka harapkan jadi pemberi syafaat, itu wali orang soleh. Ya, itu bukan musyrik kalau begitu. Qad ajaba al-allamatu asy-syahid biidznillah. Maka al-allamah asy-syahid dengan izin Allah, yaitu Sulaiman bin Abdullah At-Tamimi, inda hadhihi asy-syubhah, menjawab syubhat ini. Faqala rahimahullah ta'ala fi taysir. Beliau menjawab di kitab taysir beliau, mujarrad ittikhadhi syafa'ah malzumun lisyirk. Wa syirku lazimun lahu, kama anna syirka malzumun li tanaqqusi rabbi subhanahu wa ta'ala. Wa tanaqqusu lazimun lahu darurah. Sya'a am aba. Kata beliau Syekh Abdullah At-Tamimi. Bukan Syekh Abdullah, siapa ini? Sulaiman bin Abdullah At-Tamimi. Menjadikan pemberi syafaat semata untuk diibadahi. Menjadikan pemberi, para pemberi syafaat ya. Menjadikan apa namanya, pemberi syafaat, para wali sebagai pemberi syafaat semata itu aja malzumun disyirk. Maka yang dikonsekuensikan hal tersebut adalah kesyirikan. Maka syirik lazimun, syirik adalah konsekuensi hal tersebut dari menjadikan para wali sebagai pemberi syafaat. Ya, sebagaimana syirik itu adalah yang dikonsekuensikan, konsekuensinya apa? Merendahkan Allah Rabb subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan ini memang pasti terjadi, syaa am aba. Apakah dia menginginkan atau tidak menginginkan hal tersebut. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka wasu'alu batilun min aslihi la wujuda lahu fil khariji. Maka pertanyaan seperti ini batil. Tidak ada asal usulnya, tidak ada wujudnya di alam nyata kayak gini. Fa inna doa ibadatun, karena yang namanya doa ya adalah ibadah, bal huwa mukhul ibadah, bahkan doa adalah inti ibadah, dan Allah namakan doa sebagai ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian, dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah, Allah namakan doa sebagai ibadah. Beribadah kepadaku, aku akan masukkan dia ke jahannam dalam keadaan hina. Ya tentulah. Fa idza da'ahum li syafaati faqad abadahum. Maka rumusnya adalah kalau mereka berdoa kepada wali-wali tadi untuk minta syafaat, berarti mereka telah beribadah kepadanya. Wa asyraka fi ibadatillah, dan berarti mereka telah menyekutukan Allah dalam ibadah. Syaa am aba. Apakah dia mau atau tidak? Ya. Mau tidak mau gitu, sama bukan umum. Ingat ibu dia ya, mana lagi tadi ya. Wa bi mithlihi, jawaban semisal ini pula yang dikatakan oleh Syekh Al-Qanuji Abu Tayyib dalam kitab beliau Ad-Din Al-Khalis. Terus berikutnya, ini footnote-nya masih panjang ya. Wa hadza bi manzilati, coba siapa? Pak Anwar, tafadhal Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza bi mansilati man dabaha lil waliyyi aw nisbatan wa qala ana la a'tuhu bal arju syafa'atahu fa hasibu. Fa hasbu. Qala Ibn Qala ibnu, hamzahnya hamzah wasal. Wa idza qala al-yahudu nahnu naqsidu ibadallahi. Nahnu naqsidu. Nahnu naqsidu ibadallahi. Ibadallahi kanu kadibina sawa'un arahu annahum kadibuna aw lam ya'rifu. Kama yaqulu an-nasara ana inna inna na'budallaha wahdahu wa ma nahnu bimusyrikin wa hum kadibuna li'annahum law aradu ibadatahu la abadu la abadu la abadu bima amara biha wa huwa asy-syar'u asy-syar'u la bi mansukhil madu la bi mansukhil al-mubaddal al-mubaddalu al-mubaddali al-mubaddali wa yadullu alaihi hadithun adai hadithu adi hadithu adi ibn Hatim al-Ta'i faqad sajjala ala nasara annahum lam yakunu alimina am fa'alun anna fi'lahum anna fi'lahum ibadatun wa min syubhatihim syubhatihim qawlu ba'dihim in qaw inna qawla al-musyrikina ha'ulai syufa'una inda Allahi aw illa liyukarribuna ila Allahi syufa innama qaluhu kadaban kadiban min babil min babit taqiyah taqiyah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa illa fahima la wa illa fahum wa illa fahum la yu'minuna bi wujudillahi ta'ala walau amanu bi wujudillahi lakanu muwahhidina. Masya Allah, baik juga. Ini footnote panjang awan ya. Tulisannya kecil-kecil. Kalau tulisannya tulisannya disamakan dengan tulisan yang di atas, berapa lembar ini? Biasa ada yang ikut ngaji anak-anak tahun. Nah, tiap pagi ngikut ya. Syarah Mutamimah ya, bentar lagi khatam. Tiap pagi ngikut Syarah Mutamimah ya, Syarah Baikunia, usul demi usul ikutnya. Mana lagi tadi? Hah? Mana? Ada. Oh iya, yang dibaca ya Pak Anwar ya. Hadza bi manzilati man dabaha lil wali aw li sunnah. Nah, ini sama kedudukannya bagi orang yang menyembelih yang dia peruntukkan untuk wali atau berhala, kemudian dia berkata, "Ana la'budu." Oh, saya enggak beribadah kepada berhala ini kok, cuman saya memberikan sesaji aja kepada dia. Jadi versi dia itu ibadah itu apa itu ya? Dia enggak paham berarti mana ibadah. Mungkin di mata dia ibadah itu ya sholat, haji, zakat, puasa gitu kan. Ini ya Allah, jahil sekali dia. Bal arju syafa'atahu. Saya cuma mengharapkan syafaat si wali ini. Fasbu, udah itu aja. Qala Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa idza qala al-yahudu, apabila Yahudi berkata, nahnu naqsidu ibadatullah." Ketika Yahudi melakukan kekufuran, mereka berkata, ya, kami maksudkan ini beribadah pada Allah. Kanu kadibina, berarti mereka dusta. Sawa'un arafu annahum kadibun am lam ya'rifu. Sama saja apakah mereka tahu mereka berdusta atau mereka tidak tahu. Kama yaqulun nasara, sama sebagaimana ucapan orang Nasrani yang mereka berkata, inna na'budullaha wahdahu wa ma nahnu bimusyrikin. Ketika Nasrani menyembah Allah, menyembah Roh Kudus Jibril, menyembah Nabi Isa, Yesus, ketika mereka mengatakan demikian, oh kami enggak, ya, kami hanya beribadah kepada Allah semata, kami enggak syirik kok. Buktinya kami mengakui Allah, Tuhan Bapa di surga. Wa hum kadibun, maka mereka pun dusta. Li'annahum law aradu ibadatahu la'abadu la'abaduhu bima amara bihi wa huwa asy-syar'u. la bil mansukh al mubtadi. Karena seandainya jika mereka menginginkan ibadah kepada Allah, maka mereka pasti beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, yaitu yang ada di dalam syariat. Kenapa mereka bertahan beribadah kepada Allah lewat cara yang seperti itu? La bil mansukh, bukan dengan cara-cara yang sudah dihapus, yang diganti kayak begitu. Intah, selesai ucapan Ibn Taimiyah. Wa yadullu alaihi hadis Adi bin Abi Adi bin Hatim At-Ta'i. Dan ini ditunjukkan pula oleh hadis Adi bin Hatim. Ya. Faqad sajjala 'ala an-Nasara. Sungguh beliau telah memburuk-buruk, menjelek-jelekkan Nasrani, annahum lam yakunu 'alimina, bahwa mereka tidak mengetahui anna fi'lahum ibadatun, bahwa perbuatan mereka adalah ibadah. Nah, wa min syubuhatihim, ini sudah dibaca. Sudah ya. Dan di antara syubhat mereka, qaulu ba'dihim, ialah ucapan mereka. Jadi jelas tadi ya, sudah syubhat itu. Ini syubhat yang lucu ini. Ya, jadi dia pikir ibadah itu apa ya? Kalau memberikan sesaji kepada wali, berdoa pada wali, enggak ibadah, ini doa gitu. Nyembelih ya, buat si wali, oh, kamu memberikan ibadah? Enggak, saya cuman sesaji aja, ini bukan ibadah, ini namanya sesaji, takarrub gitu dia. Subhanallah. Ini musyrik, musyrikin jahil banget ini ya. Tayyib. Lihat, musyrikin Quraisy saja tahu ketika mereka dikecam perbuatan mereka berdoa kepada wali, mereka mengatakan apa? Mana abuduhum? Kami enggak beribadah pada dia kok. Nah, dia tahu itu. Illa liqurribuna ilallahi zulfa, melainkan kalaupun ini disebut ibadah, ya ini agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lihat, Abu Jahal, Abu Lahab, CS saja tahu itu ibadah. Ya ibadah, tahu. Nah, ini kok bisa ada musyrikin zaman sekarang yang menyatakan, oh enggak, kami enggak beribadah pada mereka kok, kami cuma kasih sesaji, saya cuma berdoa kepadanya, beristighosah kepadanya. Subhanallah. Di mata dia ibadah itu ya itu rukun Islam, ya. Rukun Islam yang zahir, puasa, sholat, ya, haji, zakat, udah itu aja. Nikah, ya, udah itu aja. Menginfakkan. Nah, mana lagi berikutnya? Udah dibaca. Mana lagi berikutnya? Ya. Wa min syubhatihim, ucapan mereka, inna qawlal musyrikin, dan diantara syubhat mereka, sesungguhnya ucapan orang-orang musyrik, inna qawlal musyrikina, haulai syafa'una indallah. Ini mereka yang mengatakan. Ya, para wali ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Au illa liqarribuna ilallahi zulfa, atau ucapan mereka, wali-wali ini adalah ya, yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna maqaluhu kadiban. Ya, yang mereka ucapkan ini hanya kedustaan, enggak kayak gitu. Loh, kenapa? Itu mimba bitaqiyah li Muhammadin. Itu karena taqiyah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut. Jadi bilangnya ya udah, padahal nih menurut si musyrikin milenial yang sangat jahil ini, aslinya itu orang-orang musyrikin zaman dahulu tidak mengakui Allah. Ketika di mereka ditanya, "Wa la insa ta'lamu man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah." Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Musyrikin akan mengatakan Allah. Takiyah. Takut sama Nabi Muhammad SAW. Lihat ini kayak ngerti sejarah. Dia pikir Rasulullah SAW di awal-awal Islam langsung mendominasi. Subhanallah. Ngapain orang mayoritas takiyah sama minoritas? Kan begitu. Di awal dakwah Rasulullah sedikit. Sampai tadi di pelajaran kita. Sittatul mawadi' minas sirah. Sampai dikepung. Sekian tahun di-syep, dikepung, diboikot, sampai hijrah ke Habasyah, enggak kuat hijrah ke Madinah. Lu kok bisa yang kayak begini? Ya, takiyah sama yang yang kok bisa yang zalim takiyah kepada yang dizalimi? Ya Allah. Paham enggak takiyah? Pura-pura gitu. Enggak enak ya, takut. Lu kok bisa kayak gitu? Subhanallah. Ha? Ini aneh-aneh aja. Ini syubhat ini ada ini memang. Kata mereka lagi. Mana lagi tadi? Ini kadang-kadang kita ketawa ya. Ini kok bisa kayak gini berpikir ya. Ini bodoh banget. Ini Syekh Al-Fihri ngungkapin ini di mana ini? yang terjadi berarti ini di mana? Di Arab ya. Bisa ya, kayaknya musyrikin lokal aja gak ada yang kayak gitu ya. Gak ada yang kayak gitu. Di Arab ada yang kayak gini, ya Allah. Mana lagi tadi? Hah? Wa illa fahum la yu'minuna. Karena mereka memang tidak beriman biwujudillahi ta'ala. Mereka enggak beriman akan keberadaan Allah. Lau amanu, seandainya mereka beriman kepada keberadaan Allah, ya. Mana? Ya, lakanu muwahhidin, maka mereka pasti jadi orang-orang yang bertauhid. Oh, kenapa musyrikin enggak jadi orang yang bertauhid? Karena mereka enggak percaya Allah. Loh, bukannya mereka mengatakan, mengaitkan kesyirikan mereka karena Allah, ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Oh, itu taqiyah. Abu Jahal yang mendominasi Rasulullah dan para sahabat, taqiyah. Yang bisa memaksa Amr bin Yasir untuk mengucapkan kalimat kufur, taqiyah ternyata. Yang zalim mayoritas bisa taqiyah kepada yang mazlum, yang didzalimi minoritas. Kok bisa kayak begitu? Ini ya Allah, jangan berpikir kayak apa kayak begini. Mana lagi tadi? Wa yuraddu alaih. Nah, dibantah lagi. Coba bantahan di sini. Coba. Tafadhol. Siapa? Saya mau dengar ini. Syekh Raymond. Abu Irob katanya sih. Air Raymond. Bi annal adillata. Wayaruddu alaihim bi anna al-adillata ala imanihim billahi rabban katsiratun jiddan wa minha qawlu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahuddina fa hal hadha minhum taqiyatun wa khawfan min al-bahri wa hal kanu yakhafuna minan nabiy yakhafun yakhafuna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta yarja'u ila taqiyati wa bi kulli halin butlanu hadha yughni an ibtali rukta. Baik. Maka bantah antara mereka bahwasanya dalil-dalil akan keimanan mereka musyrikin kepada Allah sebagai Rabb katsiratun jiddan, sangat banyak. Walin saltahu man khalaqa samawati wal ardha yaquluna Allah walin saltahu man yarzuquhum fa sayaquluna Allah. Banyak sekali. Di antara firman Allah, lihat ini yang murni. Wa idza rakibu fil fulk da Allah mukhlishina lahu ddin. Apabila mereka mengendarai perahu di tengah lautan, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan doa hanya kepada Allah. Fahal hadza minhum taqiyatun, apakah doa seperti ini dari mereka adalah bentuk taqiyah atau karena takut kepada laut? Jadi gimana nih, gak enak nih sama laut? Kan Nabi gak ada, Allah ceritakan di Al-Quran. Jadi musyrikin ini gimana, gak enak sama laut, taqiyah doang. Alkanu yakhafuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka takut kepada nabi hingga mereka berlindung ya pakai takiyah-takiyahan? Wa bi kulli hal, maka bagaimanapun ini batilnya hal ini ya, yang cukup untuk dijelaskan kebatilan. Jadi cukup ya. Sudah jam berapa ini? 9 lewat. Kita baru saja daurah tadi sampai jam 4:30. Dari jam 8, nah, yang capek-capek, yang kuat-kuat, yang capek dipaksain datang, sehingga sebagian muka melas di sini. Ya, apa gini? Paris tuh mukanya lemes, Niko mukanya lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.